Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات رحمكم الله adalah merupakan perkara yang sangat jelas bagi ahli sunnah wal jamaah akan luar biasanya keikhlasan dalam kehidupan mereka. Keikhlasan adalah segalanya dalam hidup mereka. Sampai-sampai mereka akan merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa ketika mereka mengetahui bahwa amalan mereka jauh dari nilai-nilai keikhlasan. Karena itulah ikhwah, mewujudkan dan terus mewujudkan keikhlasan dan kesempurnaannya adalah perkara yang harus kita upayakan. Keikhlasan sumbernya dari la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah awal dakwah dan terus merupakan landasan dakwah Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Dia adalah keimanan yang tertinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imanu bid'an wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul ada anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Setinggi-tingginya kata Nabi adalah la ilaha illallah. Serendah-rendahnya menghilangkan gangguan dari jalan, sementara malu adalah bagian dari iman. Di sini Nabi menempatkan la ilaha illallah adalah keimanan yang tertinggi. Sementara kita ketahui bahwa awal keimanan kita pun dengan la ilaha illallah. Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya al hadith. Islam dibangun di atas lima. Yang pertama, landasannya adalah persaksian bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Dia adalah awal keislaman kita dan terus keislaman kita. Kita perbaharui, kita sempurnakan, kita perhebat, kita perdalam dengan memperhebat menyempurnakan la ilaha illallah. Inilah hidup kita. Inilah kehidupan seorang mukmin yang kemudian mereka harus mengupayakan agar supaya mengakhiri hidupnya pula dengan la ilaha illallah. Al-ikhwah rahimakumullah. La ilaha illallah dikenal dengan kalimatul ikhlas. Siapa yang memiliki kalimat ini dengan benar, dengan tepat, dengan hebat, dengan kuat, maka akan berakibat gugurnya seluruh dosa. Akan berakibat gugurnya seluruh dosa. Sebagaimana dalam hadis Bitaqah. Seseorang yang mempunyai dosa yang sangat banyak, yang tercatat dosanya pada 99 sijillah, yang satu lembar sijillah luasnya sejauh mata memandang. Satu lembar luasnya sejauh mata memandang. Dia mempunyai 99 yang seperti itu. Seluruhnya berisi catatan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala tanya, kamu punya ini kah? Bukankah ini dosa-dosamu? Dia mengatakan, bala ya Rabbi, betul ya Allah. Allah tanya, kamu punya amalan? Haibah. Segan dia. Takut dia. Dia hanya mampu menjawab, tidak ada. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ. Sungguh hari ini kamu tidak akan dizalimi. Sebab ternyata dalam catatan kebaikan dia masih mempunyai kebaikan. Ada catatan kebaikan. Datangkanlah catatan kebaikan itu yang hanya berupa bitaqah. Di sini asal penamaan hadis ini. Yang hanya berupa bitaqah, kartu kecil. Di situlah tertulis amalannya. Ketika amalan ini didatangkan kembali, dia berkomentar, untuk apa? Dia sendiri merendahkan amalan itu. Tapi kembali Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ. Sungguh hari ini kamu tidak akan dizalimi. Dan bagaimana mungkin ikhwah ada kezaliman pada hari itu? Pada hari Malik Yaumiddin, penguasa pembalasan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha adil, yang maha mengetahui segalanya. Maka ditegakkanlah timbangan, mizan. 99 lembar catatan dosa ini naikkan dalam satu neraca. Kemudian yang satu kartu kecil naikkan dalam neraca yang satunya. Maka apa yang terjadi jemaah? Fatashatis sijillah wa taqulatil bitaqah. 99 lembar catatan dosa ini terbang ke atas. Dan ternyata kartu kecil itu sangat berat. Ini bagi mereka-mereka yang mempunyai la ilaha illallah dengan benar, hidup dan mati di atas. Lebih berat timbangan kebaikannya. Sehingga berlaku firman Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam surah Al-Qariyah. Fa'amma man taqulat mawazinu, fahuwa fi aishatir radiyah. Maka siapapun yang lebih berat timbangan kebaikannya, pasti berada dalam kehidupan yang radiyah. Dia puas di dalamnya. Kalau di dunia tidak ada kepuasan. Berapapun yang kita miliki, kita masih menginginkan di atasnya. Tapi kalau di akhirat, betul-betul kepuasan terpenuhi. Ini hebatnya ini amalan yang terdapat dalam kartu ini. Mampu menggugurkan dosanya, mampu menyelamatkan dia dari api neraka, dan mampu memasukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan apa yang terdapat di dalamnya? Di dalamnya tertulis, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berkomentar, tiap orang yang pernah mempersaksikan syahadat ini pasti punya catatan la ilaha. Catatan pasti punya kartu yang semisal ini. Hanya beratnya dalam timbangan berbeda-beda. Beratnya dalam timbangan berbeda-beda. Yang jelas ada yang sudah sampai seperti ini. Yang disebutkan dalam hadis. Ada yang beratnya mampu mengalahkan seluruh dosanya. Bahkan ada yang lebih hebat dari itu. Kalau dalam hadis ini, dia masih dihisab. Dengan kekuatan tauhidnya, dengan kekuatan keikhlasannya. dalam hadis yang lain, iya, Nabi SAW menjelaskan sekelompok dari umatnya yang ternyata dengan hebatnya tauhidnya, sempurnanya ketawakalannya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis 70 ribu umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang singkatnya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya al-umam, faraitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahb, wan nabiyya ma'ahu ar-rajul aw ar-rajulan aw ar-rajulain, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Kata Nabi SAW, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat, maka saya melihat ada seorang nabi yang dikumpul bersama umatnya sekitar rahab, bilangan yang tidak sampai 10, antara 3 sampai 9. Ini saja mengikutinya. Kemudian saya juga melihat seorang nabi yang berkumpul bersama dia satu orang, iya, dua. Bahkan saya melihat, kata Nabi SAW, seorang nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Tidak ada sama sekali pengikut. Fa'idah sawadun azim. Maka tiba-tiba saya melihat hitam yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Maka saya pun menyangka bahwa inilah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumuh. Maka saya diberitahu ini adalah Nabi Musa bersama kaumnya. Berarti umatnya Nabi Musa alaihi salam sangat banyak pula. Fanadartu fa'idha sawadun azim. Maka saya melihat lagi, ternyata ada hitam lagi yang sangat besar. Dan ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam diberitahu, hadihi ummatu. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bila hisab wala adab. Bila adab, ya bila hisabin wala adab. Ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu. Nabi sebutkan 70 ribu. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau dalam hadis bitaqah, itu masih dihisab. Ini tanpa hisab, tanpa azab. Hebatnya imam yang ini. Dalam hadisnya lain, Nabi SAW minta tambah. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah, iya, tiap 1000 dari 70 ribu ini ditambah 70 ribu. Haditsnya sahih. Nabi minta tambah, tiap 1000 dari 70 ribu ditambah 70 ribu lagi. Berarti 70 kali tambahan kan? Iya. Dari 70 ribu ditambah hasil perkalian 70 kali 70 ribu. Bahkan ada hadis lagi yang lain, ada hanya hadis ini, sebagian ulama menguatkannya, sebagian melemahkannya. Bukan tiap 1000, tiap 1 dari 70 ribu, Allah Subhanahu wa taala tambah 70 ribu lagi. Berarti 70 ribu kali 70 ribu, ditambah dengan 70 ribu yang pertama. Ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi SAW kemudian bangkit. Iya. Fanahada Rasulullah SAW. Iya. Nabi SAW bangkit masuk ke dalam rumahnya. Maka sahabat pun ribut memperbincangkan siapa mereka. Sebab hirsnya mereka yang sangat luar biasa terhadap kemuliaan. Sahabat tahu kedudukan mereka dalam Islam. Iya. Orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin apalagi. Tahu kedudukan mereka. Tapi ketika mereka mendengarkan nilai kemuliaan lagi dalam dari Nabi SAW, mereka ribut. Gelisah mereka kalau tidak berhasil mendapatkan kemuliaan. Sebab demikianlah ukuran orang-orang yang beriman dan sempurna keimanannya. Tidak pernah merasa cukup dengan satu kemuliaan. Mereka akan terus dan terus mengupayakan kemuliaan. Walhasil Nabi keluar, ya, tidak sebutkan, tidak persingkat. Nabi SAW keluar, kemudian dia para sahabat menyampaikan, dan Nabi SAW pun menyampaikan sifat mereka. Hum, kata Nabi, mereka adalah humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah karena kesempurnaan tawakalnya. Ruqyah dibenarkan, disyariatkan. Ruqyah itu sebab yang dibenarkan, disyariatkan. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya tentang ruqyah, maka Nabi SAW bersabda, man istata'a yanfa'ahu falyanfa', siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, falyanfa', maka harus dilakukan manfaat. Nabi anjurkan meruqyah. Tapi yang bermasalah di sini adalah minta ruqyah, mengurangi nilai ketawakalan. Sifat yang kedua, wala yaktawun, mereka tidak minta dikait. Kait pengobatan dengan api. Iya, dia adalah sebab yang hukumnya dalam Islam, ini kesimpulan, iya, tentang hadis-hadis kait. Hukumnya dalam Islam, iya, boleh tapi dibenci. Jadi dia sebab yang lebih rendah nilainya daripada ruqyah. Jadi kalau kita sudah tahu hukumnya seperti ini, ruqyah saja yang tinggi kedudukannya, dianjurkan, kalau minta bermasalah, apalagi kait. Mereka tidak minta dikait. Hanya bedakan meruqyah dan diruqyah tanpa meminta, dengan minta supaya diruqyah. Ini ya. Sifat yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. Tatayyur sebab syirik. Ini jelas syirik dia. Syiriknya bisa besar, bisa kecil, tergantung keterikatan hati dengan yang ditatayyuri itu. Ya, tatayyur menyatakan kesialan kepada sesuatu. Bisa kepada hari, iya, bisa kepada benda, bisa kepada waktu, iya, bisa kepada binatang, iya, bisa kepada tempat, dan yang semisal itu. Syirik, atiyaratu syirk, atiyaratu syirk, kata Nabi SAW. Tatayyur itu kesyirikan, kesyirikan. Mereka jelas tidak melakukan tatayyur. Nih, ini apalagi nih? Karena kesempurnaan tawakal mereka. Sifat yang keempat ini kesimpulan dari sifat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Dan ketawakalan adalah salah satu ciri utama kesempurnaan keikhlasan. Sempurnanya ketawakalan adalah ciri utama sempurnanya tauhid, keikhlasan. Ini. Jadi nilai-nilai tauhid ikhwah, nilai dari la ilaha illallah, ketika sampai kepada puncak-puncak kesempurnaannya, maka menyebabkan hamba bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena itulah kita harus upayakan terwujudnya nilai keikhlasan ini dengan baik, dengan sempurna. Di sisi lain, kita seluruhnya paham bahwa syaitan adalah musuh kita. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu adu. Sungguh syaitan adalah musuh. Syaitan adalah musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Yang bermusuhan, harus mempersiapkan senjata. Dan tak ada senjata yang lebih hebat yang menggugurkan seluruh makar dari syaitan, seluruh serangan dari syaitan, mengalahkan nilai keikhlasan itu. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh iblis la'anatullah alaih dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis bersabda mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzati la'ghuyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh betul-betul saya akan sesatkan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya, Adam beserta turunan-turunannya. Iblis nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ibadat hamba-hamba engkau ya Allah, al-mukhlasin, yang telah diberi keikhlasan. Di sini dia akan gugur. Jadi keikhlasan ikhwah betul-betul diperlukan. Ya. Kita betul-betul memerlukan keikhlasan. Sebab gimana kita menghadapi syaitan kalau kita tidak memiliki senjata pamungkas? Ya. Yang akan menggugurkan seluruh makarnya. Kemudian di sisi lain, tak seorang pun dari kita kecuali pasti diperhadapkan dengan bahaya. Jalan keluar dari semua bahaya di dunia, di alam barzakh dan di akhirat adalah keikhlasan. Lihat Nabi Yunus alaihi salam ketika meninggalkan kaumnya, ditinggalkan kaumnya, naik ke atas perahu yang ternyata perahu itu kepenuhan ombak besar, harus dilakukan undian, memilih siapa yang dilempar ke laut mengurangi jumlah orang yang di atas perahu. Ternyata Nuh alaihissalam masuk ke dalam orang-orang yang kena, dilemparlah ke laut. Masuklah beliau alaihissalam ke dalam kegelapan demi kegelapan. Kegelapan perut dilapisi oleh kulit. Kegelapan lautan yang dilapisi oleh air. Kegelapan malam. Tapi masya Allah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan doanya. Lihat kandungan doa ini. Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan doa yang sangat luar biasa. Yang kata Nabi SAW, tak seorang pun yang berdoa dengannya kecuali pasti diselamatkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tauhid, keikhlasan. Tak ada ya Allah yang berhak disembah kecuali hanyalah engkau. Maha suci engkau ya Allah. Sungguh saya sebelumnya termasuk orang yang menzalimi diri. Hebatnya ini dalam menyelamatkan. Lihat dalam Sahih Bukhari. Doa yang dikenal dengan doa ul-karb. Doa dalam bahaya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ternyata doa ini penuh dengan nilai-nilai tauhid. Nabi SAW bersabda. Jelaskan doa ini. Bunyinya. La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Dipenuhi dengan la ilaha illallah. Yang kata Nabi SAW, tak seorang pun yang berdoa dalam bahaya dengan doa ini kecuali pasti diselamatkan. Bahkan kita katakan ikhwah, jangankan orang-orang yang memang telah menyatakan keislamannya, menyatakan la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang-orang yang bertauhid, yang kembali kepada kesempurnaan nilai tauhid ini. Bahkan orang-orang musyrik dalam kondisi tertentu, ketika mereka mampu kembali kepada nilai keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Orang musyrik. Lihat salah satu keadaan orang-orang musyrikin yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mampu kembali kepada nilai tauhid, nilai keikhlasan dalam kondisi gawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al-bar idza hum musyrikun." Ketika mereka berada di atas perahu, dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya, keadaannya sangat mengerikan. Ombak besar, ya, angin kencang. Tidak ada tempat lain. Ini orang musyrik ini dalam kondisi seperti ini. Apa yang dia lakukan? Allah sebutkan kondisi mereka. Da'awullah. Mereka berdoa, memohon, beribadah kepada Allah. Dalam kondisi mukhlisina lahuddin. Ini kan nilai Islam. Ini nilai tauhid ini. Ini nilai la ilaha illallah. Mereka mampu tapi dalam kondisi gawat. Mereka meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul mengikhlaskan dirinya. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan seluruhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak-banyak kesyirikan mereka. Ketika mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah kan hanya sekedar wasilah. Dalam kondisi gawat, mereka paham. Wasilah tidak berarti. Langsung. Haulai syufa'una indallah. Mereka-mereka selain Allah itu memberi syafaat kami di sisi Allah. Dalam kondisi gawat mereka lupakan semuanya. Mereka kembali kepada nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keikhlasan. Coba lihat, hebatnya ini tauhid. Hebatnya ini keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan ketika dia sampai ke sini. Ketika mereka mampu sampai da'allah mukhlisina lahuddin, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Tapi dasar orang musyrik, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Di sinilah ikhwah, nilai keikhlasan betul-betul harus dijaga, sempurnakan. Ada satu pembahasan di Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana mewujudkan keikhlasan. Ini akan kita baca insyaallah ta'ala pada kesempatan ini. Baik, beliau berkata rahimahullah, la yajtami'ul ikhlasu fil qalb wa mahabbatul madh wa thana wa tama'u fi ma 'inda an-nas إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. Kata beliau rahimahullah, keikhlasan di dalam hati, keikhlasan itu tidak akan berkumpul di dalam hati bersama dua hal. Tidak akan mungkin berkumpul di dalam hati bersama dengan dua hal. Mahabbatul madhi wa thana, cinta, suka dipuji dan disanjung. Ini satu. Yang kedua, fama, betul-betul menginginkan apa yang ada di sisi manusia. Tidak akan berkumpul, kata beliau, di dalam hati keikhlasan dengan dua ini kecuali sebagaimana berkumpulnya api, air dan api. Kecuali sebagaimana berkumpulnya air dan api. Kalau disatukan, air dan api gimana prosesnya ketika disatukan? Akan saling mematikan. Tinggal siapa yang dominan. Kalau airnya lebih banyak, bisa padam apinya. Tapi kalau apinya lebih, airnya akan habis. Atau sebagaimana berkumpulnya adab wal haud. Biawak dengan ikan. Kumpul dalam satu tempat sudah akan habis ikan. Ini ikhwah. Berarti ikhwah, pendahuluan yang ini pendahuluan dari keterangan beliau. Kita sudah dapat memahami dua perkara yang harus kita bersihkan dari diri kita agar supaya keikhlasan itu betul-betul murni. Hilangkan dari diri kita kecintaan terhadap pujian dan sanjungan. hilangkan dari diri kita tamak, sangat mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Baik, saya kasih contoh, bahwa hal ini betul-betul merusak keikhlasan. Kalau cinta terhadap pujian dan sanjungan jelas, mudah dipahami, ya kan? Sebab itu langsung berlawanan itu. Berarti kita harapkan pujian orang kan? Ria, misalnya. Tamak terhadap apa yang ada di sisi orang. Saya kasih contoh seorang pegawai misalnya. Yang betul-betul menginginkan kenaikan gajinya dari atasannya. Sementara prosesnya terhenti pada tanda tangan satu atasan. Dan dia betul-betul sudah tidak akan bisa kecuali dia. Dia betul-betul tamak, betul-betul mengharap kepada ini atasan. Anggap misalnya dia bertemu dalam satu masjid. Dia sementara sholat. Kemudian datang atasannya sholat di sampingnya. Dia tahu ini dia atasannya. Dan dia tahu bahwa atasannya tahu bahwa dia memerlukannya. Maka pastikan sholatnya tidak akan bisa beres. Dia akan berusaha agar supaya sholatnya itu dikonsentrasikan. Sebab dia tahu ya atasannya ini suka orang yang sholat. Dia tidak akan bisa ikhlas dalam ibadah ketika itu. Ketika harapannya kepada atasannya. Ini tamak terhadap apa yang ada pada orang. Orang-orang partai misalnya, atau orang-orang yang menginginkan dukungan dari orang misalnya, itu kan sulit ikhlas dalam memberi, sebab ada yang diharapkan. Ini tamak terhadap apa yang ada pada sisi manusia. Jelas ya, merusak keikhlasan. Sekarang gimana lanjutnya? Kata beliau, fa idza haddatsaka nafsuk bi talabil ikhlas faqbil 'ala at-tama'i awwala fadbahhu bi sikkinil ya's wa aqbil 'ala al-madhhi wath-thana' fazhad fihima zuhda 'ashaqi ad-dunya fil akhirah fa idza istaqama laka dhabhu at-tama' والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jika diri engkau jika diri engkau telah membisikkan untuk menuntut, mencari, mengupayakan keikhlasan, ini jika sudah ada kondisi seperti ini, maka baru beliau arahkan. Hanya tidak semua orang mau mengarah ke sini. Masuk ke dalam kondisi ini saja itu berat. Kondisi menginginkan keikhlasan. Kondisi dirinya memang menuntut untuk ikhlas. Tapi ingat, tidak semua yang menginginkan keikhlasan bisa mewujudkan. Sekarang beliau akan tutup. Kalau kita sudah menginginkan keikhlasan. Anggap misalnya selesai pembahasan tentang keikhlasan. Syarat keikhlasan. Tertarik kita untuk ikhlas. Harus ikhlas. Maka kata beliau, aqbil 'ala at-tama'. Kamu datangi dulu si tamak ini. Tidak didatangi di rumahnya. Kita tidak perlu kemana-mana sebab ia ada dalam hati. Datangi dia. Ini yang pertama kata beliau, kamu datangi. Kemudian kamu sembelih dia. Dengan pisau al-ya's. Berputus asa dari apa yang ada pada makhluk. Beliau akan urai lebih jauh lagi perkara ini. Sembelih dia dengan perkara ini. Kemudian selanjutnya kamu datangi kecintaan terhadap pujian dan sanjungan. Kamu zuhud. Tegakkan zuhud dalam diri. Betul-betul tidak perlu terhadapnya. Seperti zuhudnya orang-orang yang betul-betul cinta terhadap dunia, mereka zuhud terhadap akhir. Mereka betul-betul tidak mengharapkan lagi. Jadi zuhud terhadapnya, betul-betul kita hadir harap. Maka kata beliau, jika kamu mampu tegak menyembelih si tamak ini, kamu mampu zuhud terhadap pujian dan sanjungan, maka di sanalah mudah bagi engkau untuk mewujudkan keikhlasan. Ini jalan. Hanya ini masih berat. Sekarang bagaimana kita mau menyembelih si tamak ini? Bagaimana zuhud terhadap pujian dan sanjungan? Beliau buka lagi jalannya. Fa in qulta wa man ladhi yusahhilu alayya dhabh at-tama'i waz-zuhd fi ath-thana'i wal-madh. Kata beliau, jika kamu bertanya, apa yang memudahkan saya untuk menyembelih tamak ini? Dan apa yang memudahkan saya untuk bisa zuhud terhadap pujian dan sanjungan? Sekarang dibahas lebih dalam lagi. Yang jelas kita sudah tahu jalurnya sudah. Dua lawan yang harus kita tuntaskan. Sekarang beliau sampaikan ilmu untuk mempermudah menghadapi dua lawan ini. Kata beliau, qultu, maka saya jawab, amma dhabhu at-tama' fayusahhiluhu 'alayka ilmuka yaqinan annahu laysa min shay' yutma'u fihi illa biyadillahi wahdahu khazainu la yamlikuha ghayruh wa la yu'ti al-'abda minha shay'an siwa. Kata beliau, adapun menyembelih tamak, maka yang akan memudahkan engkau adalah ilmu. Masya Allah, banyak-banyak pembahasan beliau kembalikan kepada ilmu. Ilmu, tapi bukan sembarang ilmu. Kata ilmu hakikatnya dalam istilah Quran dan Sunnah, tidak akan teranggap ilmu sebelum teryakin. Itu ilmu. Di sini sebenarnya nilai ilmu. Kalau sekedar dihafal, itu belum terilmu. Jadi ilmu, makanya beliau di sini tambahkan kata yakina, sebab banyak orang yang lahir dari perkara ini. Jadi ilmu engkau secara yakin. Berarti perkara yang akan disebutkan oleh beliau ini, yang akan memudahkan kita, nanti akan memudahkan kita kalau kita betul-betul yakin. Paham sepaham-pahamnya. Kita ilmui dengan sedalam-dalamnya. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Bahwa Tak satu pun yang kita tamak padanya, apapun yang kita betul-betul harapkan padanya, yang ada pada orang-orang, harus kita yakini, kecuali pasti hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata perbendaharaan. Tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ini hal. Kemudian beliau lanjutkan, dan harus kita yakin bahwa Allah tidak akan memberi kepada siapapun juga. Iya, bahwa tidak akan ada yang diberi siapapun juga. Tidak akan ada yang memberi perkara itu kepada siapapun juga, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti beliau menegaskan bahwa semua yang kita harapkan, kita inginkan itu, tempatnya, pemilikannya, perbendaharaannya, semata-mata dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini. Kemudian, sampainya kepada makhluk, semata-mata setelah Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Ini harus mantap. Kalau ini mantap ya, maka akan sangat mudah kita pahami bodohnya orang-orang yang tamak kepada yang tidak memiliki, yang juga hanya diberi. Ya kan? Yang juga hanya diberi. Sebab kita sudah yakin, walaupun seluruh makhluk mau memberi, kalau Allah tidak mau, tidak kasih. Dan kalau kita betul-betul yakin Allah yang memilikinya, maka kita akan harapkan betul, harapan kita penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian harapan kepada Allah adalah rukun-rukun kesempurnaan keikhlasan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan perkara ini. Wa in min syai'in illa indana khazainu. Lihat ayat ini. Wa in. In mempunyai banyak makna. Dia di sini bermakna syarat. Kita pastikan bermakna syarat sebab setelahnya ada illa. Wa in. Iya. Bukan syarat. Penafian. Nafia. Jadi in bisa bermakna penafian, bisa bermakna syarat, bisa dia mukhaffafa mina inna. In di sini bermakna penafian, tidak. Sebab kita lihat setelahnya ada illa. Lihat ayat ini, wa in dan tak ada min syai satu pun illa kecuali pasti indana hanya di sisi kami khazainu perbendaharaannya. Perhatikan susunan kalimat ini, wa in min syai, ini kan kalimat penafian. Iya. Kemudian disusul dengan kalimat penetapan, illa kecuali indana khazain, bentuk penafian penuh yang disertai dengan penetapan yang sendiri, melahirkan apa itu? Pengkhususan. Kan seperti ini mirip dengan makna la ilaha illallah, penafian penuh kemudian penetapan, lahir pengkhususan. Sehingga makna iya dari ayat ini betul-betul khusus hanya milik Allah perbendaharaan segala sesuatu. Hati-hati kita palingkan kepada selainnya, syirik. Makanya kapan kita sudah tamak kepada selain Allah, mengarah sudah kepada jalur-jalur syirik. Hati-hati, gaji bisa masuk syirik, usaha bisa masuk syirik, warisan bisa masuk ke situ. Iya. Kedekatan sama orang-orang yang berpangkat, yang mempunyai ini dan itu, bisa masuk ke situ. Sebab itu bisa mengarahkan tamak kita. Ini. Kemudian lihat lebih jauh ayat ini. Allah Subhanahu wa taala betul-betul nafikan, wa in min syai. Kata syai adalah bentuk nakirah yang berada dalam susunan penafian. An-nakira fi siyaqin nafyi ta'um. Bentuk nakira yang berada dalam susunan penafian bermakna umum. Sekedar faedah, yang berada dalam bentuk penafian bermakna umum itu ada empat. Yang pertama syarat. Iya. Yang kedua penafian. Yang ketiga istifham. Iya. Dan yang keempat nahi, larangan. Nahi, larangan. Kalau ada bentuk nakira, walaupun dia kata tunggal, tapi dia berada dalam susunan ini, syarat, penafian, larangan, istifham, maka dia akan bermakna umum. Lihat contohnya penafian la ilaha. Ilah di sini seluruh. Illallah kecuali hanya Allah. Larangan fala tad'u ma'allahi ahada, misalnya fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu berdoa ma'allah bersama Allah ahada, kata tunggal kan, tapi maknanya siapapun juga selain Allah tidak boleh, mencakup walaupun para malaikat, para nabi dan rasul, kena semuanya dari kata ahada itu. Sebab nakira berada dalam susunan larangan. Pertanyaan misalnya, hal ta'lamu lahu samia, kata samia yang bermakna nit, iya, berada dalam susunan ya tunggal ini, kalimat tunggal, tapi nakira yang berada dalam susunan pertanyaan, hal ta'lamu lahu samia, artinya betul-betul tidak ada sama sekali tandingan baginya. Demikian pula syarat. Iya. Di antara syarat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, may yuridillahu bihi khaira, siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, kebaikan bentuk nakirah. Iya. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, kebaikan ini mencakup semua kebaikan, urusan keduniaan, urusan keagamaan, di dunia, di dalam barzah dan di akhirat. Sebab dia bentuk nakir yang berada dalam susunan syarat. Siapapun, kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan, kebaikan apapun juga, maka caranya yufaqihu fid din, Allah faqihkan kepada dia tentang agamanya. Ini lihat ini, ayat ini, wa in min syai'in illa 'indana khazain, dan sungguh tak sesuatu pun. Iya. Jadi segala sesuatu, tidak ada yang namanya sesuatu yang kita perlukan, diperlukan orang lain, iya, yang kita harapkan di dunia, di alam barzah, di akhirat, kecuali pasti indana, hanya di sisi kami, khazainu, perbendaharaan. Harus mantap sih. Penafian ini lebih tegas lagi ketika bentuk nakira ini diawali oleh min. Sebagaimana dalam ayat ini lagi contohnya, wa in min syai'in. Jadi sudah bentuk nakirahnya berada dalam bentuk penafian, sudah menunjukkan penafian penuh, diawali oleh min lagi, sehingga makna penafiannya nassan, tidak lagi kemungkinan lain, tidak lagi lepas, segala sesuatu, semuanya tidak ada sama sekali kecuali pasti hanya disisikan di perbendaharannya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iya, perkataan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Beberapa nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mengucapkan kalimat seperti ini pada umatnya, malakum min ilahin ghairu, malakum, kalimat penafian, tidak ada bagi kalian min ilahin, kata ilah dalam bentuk penafian diawali oleh min, sehingga betul-betul sama sekali tak ada min ilahin ghairu selainnya. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang nikmatnya, fama bikum min ni'matin faminallah, pakaikan kata min, sebab betul-betul menunjukkan keluasannya. Iya, nafsan, kalau sudah pakai min berarti maknanya nafsan sudah, tidak ada ihtimal, sudah tidak ada kemungkinan yang keluar. Iya, fama bikum min ni'mat, fama bikum, sama sekali tidak ada yang ada pada kalian min ni'matin, berupa nikmat apapun juga, kecuali pasti faminallah, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan jadi tak ada sesuatu pun kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala perbendaharaannya. Dialah penguasa segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Keyakinan ini, ya, ini banyak sekali luar biasa manfaatnya dalam menggugurkan tamak. Walaupun keyakinan ini bukan hanya mengarah kepada menggugurkan fama, dalam menggugurkan berbagai penderitaan pun masuk. Ini keyakinan bahwa seluruhnya hanya dimiliki oleh Allah. Iya. Menghadapi penderitaan, musibah, ingat keyakinan itu, gugur itu. So, kita yakin yang menetapkan musibah itu adalah pemiliknya. Kita mau apa? Iya. Karena itulah ikhwah, apa ucapan ketika mendapatkan musibah? Inna lillahi. Kita diingatkan akan kepemilikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Hanya kepada Engkau ya Allah. Ya sungguh kami hanyalah milik Engkau dan hanya kepadamu kami akan kembali. Baik. Baik, kita lanjut. Jadi ini harus yakin hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala perbendaharaannya. Kemudian harus kita yakini pula tidak akan sampai kepada siapapun juga kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala beri. Kalau kita yakini ini, maka harapan sepenuhnya, sehebat-hebatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kepada selainnya. Kapan harapan ini sudah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah keikhlasan kita dalam beribadah akan terkumpul. Kita sholat dan lain kita harap murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Jelas ya? Baik. Selanjutnya yang kedua, wa mazhudu fit tsana'i wal madh. Fayusahhiluhu 'alaika ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa zay wa yazid wa yadurru dammuhu wa yashin illallahu wahdah kama qala dhalika al-arabi lin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam inna madhi zainun wa dammi shaynun faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dzakallahu 'azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Al-Barra ibn 'Azib, iya, dengan sanad yang sahih dan datang pula dalam sahabat dari sahabat yang lainnya Al-Aqwa ibn Hadis, iya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tabrani dalam Al-Kabir. Hanya sanad yang kedua itu mursal. Baik. Atau hadis yang kedua itu mursal. Lihat hadis ini. Ini hadis dipersingkat ya. Kita baca dari awal. Kata beliau, adapun zuhud, bagaimana kita zuhud? Betul-betul tidak menginginkan sudah. Pujian dan sanjungan. Kata beliau, maka yang mempermudah engkau adalah ilmuka, ilmu engkau. Boleh kembalikan lagi kepada ilmu. Jadi betul-betul benarnya ilmu mengantar betul kepada kemuliaan. Benarnya ilmu, kuatnya itu ilmu, tertanam kuatnya itu. Iya, kesempurnaan kita dalam meyakini ilmu. Ini betul-betul hebat dalam memberikan faedah yang sangat bermanfaat. Ternyata untuk menggugurkan kecintaan terhadap pujian dan sanjungan pun dengan ilmu. Ilmu yang harus betul-betul teryakini bahwa tak sesuatu pun, tak ada sesuatu pun yang pujiannya bermanfaat dan semakin memperbaiki, yang celaannya membahayakan dan mencelakakan, tidak ada sama sekali kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ilmu ini harus mana? Jadi intinya semua selain Allah kalau memuji bukan jaminan keselamatan. Sebaliknya, kalau mereka mencela bukan kepastian bahaya. Yang pasti kalau dia memuji selamat hanyalah Allah. Yang pasti kalau dia cela pasti celaka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kata beliau sebagaimana perkataan Arabi. Iya. Arab-Arab pegunungan, pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, singkat ceritanya dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna madhi zainun." Sungguh madhi pujianku zainun. Artinya kalau saya puji sudah baik. Wa dammi syainun. Sungguh celaanku kalau saya celaka. Maka apa kata Nabi sallam? Dzakallah 'azza wa jalla. Itu adalah Allah. Sifat tadi itu Tidak boleh untuk kamu. Yang itu hanya untuk Allah itu. Yang pujiannya pasti membatalkan kebahagiaan, kebaikan. Yang kalau dicela pasti celaka. Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Karena itulah lebih jauh kata beliau. Fasad. Fi madhi man la yazinuka madhu. Wa fi dammi man la yashinuka dammu. Iya. Warghab fi madhi man kullu zaini fi madhi. Wa kullu shayni fi dammi. Karena itulah kata beliau. Zuhudlah. Iya, betul-betul tanamkan zuhud. Iya, jauhkan dia. Zuhudlah. Zuhudlah terhadap pujiannya. Mereka-mereka yang pujiannya tidak akan mendatangkan kebaikan. Zuhudlah kepada mereka-mereka yang celaannya tidak akan mendatangkan celaka bagi kita. Zuhud. Sebaliknya, harapkan betul pujiannya dia yang seluruh kebaikan bersamaan dengan pujiannya. Yang sebaliknya, semua bencana celaka bersamaan dengan celaka celaannya dia. Ini kalau kita perluas, nilai keikhlasan itu akan terwujud dengan kesempurnaan harapan pujian hanya kepada Allah dan hanya takut terhadap celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang ada orang beramal karena harapkan pujian orang. Di sisi lain ada orang beramal tidak ikhlas karena apa? Takut sama orang. Iya. Dia lakukan perbuatan itu takut sama orang. Orang yang ikhlas semata-mata mengharapkan pujian Allah. Iya, orang yang ikhlas semata-mata takut hanya terhadap celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji, walaupun seluruh makhluk mencela, pasti kebaikan bagi kita. Sebab kebaikan bersamaan dengan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah cela, walaupun seluruh makhluk memuji, pasti celaka. Ini harus mantap ilmu ini. Karena itu, kalau sudah mantap ini pasti. Bodohnya kita dan bodohnya syaratkan pujiannya siapa? Apa syaratkan pujiannya siapa? Dua saja dia, walaupun mereka seluruhnya, semua manusia seperti dia, memuji saya. Kalau Allah tidak puji, ini harapkan pujian hanya kepada Allah. Khawatirlah hanya terhadap celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwah, jelas ya? Coba wujudkan seperti itu. Kalau sudah terbuka seperti itu, gimana wujudkan? Saya usah tamak terhadap manusia. Saya akan gugurkan dengan hanya mengharap hanya kepada Allah. Yakin hanya Allah yang memiliki. Ayah, kita upayakan. Upayakan. Pujian terhadap orang, kita permantap ilmu, keyakinan. Pujian yang bermanfaat hanyalah pujian Allah. Pujian manusia tidak akan bermanfaat kecuali hanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala puji. Ini kalau kita berusaha memikirkan, berusaha mengamalkannya, coba untuk praktekkan dalam semua ibadah, maka kita masih memerlukan penjelasan lebih jauh. Karena itu beliau lanjutkan, walai yuqdara ala dzalik illa bis-sabri wal yaqin. Famata fakhatta as-sabra wal yaqina kunta kaman arada safara fil bahri fi ghairi markab. Kata beliau, dan tetap tidak akan mampu. Iya. Untuk mewujudkan perkara ini kecuali hanyalah dengan kesabaran dan yakin. Kapan engkau kehilangan, tidak memiliki kesabaran dan yakin, maka engkau seperti orang yang akan melakukan perjalanan ke tengah lautan tapi tanpa perahu. Jadi beliau sudahkan hal yang mempermudah. Iya. Apa yang mempermudah? Beliau sudah buka, jelas. Hanya tetap kata beliau, tidak akan bisa. Tetap kita akan berat. Kecuali setelah memiliki kesabaran dan yakin. Kesabaran dan yakin. Kenapa sampai ada kesabaran dan keyakinan ini? Coba antum pahami lebih jauh. Antum coba-cobalah wujudkan untuk sebentar sholat duhur. Iya. Coba. Keikhlasan. Terapkan. Iya. Tidak mau tamak, tidak mau harapkan ini. Murni hanya kepada Allah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Anggap berhasil. Maka kita akan diperhadapkan dengan amalan selanjutnya. Iya. Akan semakin berat. Diperhadapkan lagi dengan amalan selanjutnya. Sebab kalau syaitan. Iya. Iya. Syaitan tidak akan membiarkan kita. Kalau satu kali kita berhenti, dia akan biarkan untuk selanjutnya. Berarti kita memerlukan kesabaran untuk terus bermujahadah. Mewujudkan. Dan tidak ada mujahadah yang lebih hebat dari perkara ini. Sampai-sampai seorang ulama besar, ingat saya Sufyan ats-Tsauri, mengatakan, saya tidak melakukan mujahadah terhadap diri saya. Iya. Yang lebih hebat yang mengalahkan mujahadah dalam mewujudkan keikhlasan. Tidak ada lebih berat. Diperlukan kesabaran. Terus sabar. Berat. Situlah kesabaran. Ini sabar-sabar yang paling berat. Sabar menghadapi musibah berat, tapi ini lebih berat. Ini lebih berat. Ini. Kalau yakin, jelas. Kunci-kuncinya tadi apa? Ilmu yakin. Kapan kabur lagi bagi kita ilmu tadi itu? Iya. Iya. Berkurang keyakinan, sudah. Akan melemah kekuatan kita untuk ikhlas. Ini. Beliau menyebutkan dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Ar-Rum ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fasbir. Inna wa'adallahi haqq. Wa la yastakhifannaka alladina la yuqinun. Fasbir. Inna wa'adallahi haqq. Wa la yastakhifannaka alladina la yuqinun. Bersabarlah engkau. Sungguh janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti. Dan jangan sekali-sekali. Iya. Orang-orang yang tidak yakin. Menyebabkan engkau lemah. Tidak mampu bersabar. Coba lihat perintah bersabar Allah perintahkan, kemudian Allah jelaskan. Orang-orang yang tidak mampu bersabar bahkan melakukan upaya supaya kita tidak bersabar adalah orang-orang yang tidak yakin. Berarti kesabaran dan keyakinan itu menyatu. Tidak akan bisa. Kesempurnaan sabar adalah ketika kita sempurna yakin. Kasih contoh dalam urusan keduniaan. Ini berlaku juga dalam urusan keduniaan ini. Orang tidak akan sabar dalam sebuah usaha kecuali dia setelah yakin akan keberhasilan usaha. Antum kerja. Iya, di perusahaan ini. Antum sudah rasakan yakin betul. Bagaimanapun berat, antum tetap akan berusaha. Iya. Antum sudah yakin hasil. Lihat petani pekebun. Kenapa dia pilih kebun itu? Dia tidak meninggalkan. Sabar dia tempuh perjalanan naik turun gunung membawa pupuk, membawa ini dan lain-lain. Iya. Saya dah yakin hasilnya. Dia sudah rasakan. Jelas semakin yakin, semakin mampu kita bersabar. Orang yang yakin pasti bersabar. Orang yang bersabar pasti dasarnya karena kesempurnaan yakinnya. Dan kesabaran berada di atas nilai keikhlasan. Iya, adalah kesabaran yang sangat besar. Di sinilah puncak-puncak kesabaran itu diukur. Ini lebih tegas lagi, boleh sampaikan ayat yang terdapat dalam surah Sajdah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Iya, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, imam-imam. Iya. Ini jenjang tertinggi dalam keberagamaan. Menjadi imam, iya, dalam kebaikan. Yahduna bi amrina. Mereka itu memberi petunjuk bi amrina dengan apa yang kami turun. Ini imam. Kapan Allah Subhanahu wa taala angkat? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Sifat mereka wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka sungguh terhadap ayat-ayat kami sangatlah yakin. Terus menerus keyakinan ini. Keyakinan, kesempurnaan yakin, kesempurnaan sabar harus terus kita miliki. Yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu bersabar melewati mujahadah besar untuk mewujudkan keikhlasan dalam sholat misalnya, sebelum kita yakin akan keluar biasaan, iya, keutamaan dari sholat itu, sebelum kita yakin akan besarnya bencana yang akan menimpa, iya, kalau kita tidak sholat, kita tidak akan pertahankan kecuali setelah kita yakin. Orang-orang yang gugur adalah mereka yang tidak yakin. Kalau kita ingin perluas perkara ini, maka kesabaran dan keyakinan itu tidak akan mungkin lepas dengan kesempurnaan mujahadah. Karena itulah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah persyaratkan dengan kesempurnaan mujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh fina pada kami, di jalan kami, jadi betul-betul bermujahadah. Kata mujahadah itu mengerahkan segenap kemampuan sampai batas. Betul-betul dia bermujahadah. Dijalankan, maka apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyannahum, pasti kami akan beri hidayah subulana, ke jalan-jalan kami, termasuk jalan-jalan mewujudkan keikhlasan. Ingin mujahadah berat, semakin perhebat mujahadah. Ingat, semakin berat justru disitulah kemenangan semakin dekat. Inna ba'da usri yusra, sungguh setelah kesulitan itu pasti kemudahan. Semakin berat, semakin dekat kemenangan. Tinggal bersabar. Jadi mujahadah, sungguh-sungguh. Ini berat, betul-betul berat. Orang yang betul-betul memahami nilai keikhlasan, tidak akan ada seorang pun dari mereka yang mengatakan ringannya perkara ini. Yang kalau sampai kepada puncaknya, mereka pasti akan mengatakan beratnya itu. Beratnya itu nilai mujahadah. Mereka akan katakan perkara itu. Wujudkan keikhlasan di perkara yang sangat berat. Kan itu wujudkan dengan sempurna. Terus bermujahadah. Kalau kita ingin perluas lebih jauh lagi, mujahadah ikhwah kuncinya adalah kesempurnaan isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keikhlasan ibadah pada kata iyyaka na'budu, Allah susul dengan kalimat wa iyyaka nasta'in. Coba lihat. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Jelas keikhlasan kan? Ternyata kuncinya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Bagaimanapun hebatnya mujahadah kita, harus permohonan, penyerahan, ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ kunci. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta pertolongan. Kapan kita sudah masuk ke dalam jenjang isti'anah ini, maka dia akan mengantar kita untuk sampai ke dalam jenjang jenjang-jenjang kesempurnaan keikhlasan. Sebab mujahadah yang hebat yang disertai dengan hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan kita sampai ke dalam jenjang ini, maka akan semakin melahirkan kesiapan untuk menempuh jenjang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Iya. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana adalah Allah memberi jenjang-jenjang kemuliaan ini bagi mereka-mereka yang memang sudah berhak untuk mendapatkannya, sudah bisa memilikinya. Mereka-mereka yang punya kemampuan untuk mendapatkan perkara ini. Jadi dia tidak akan bisa lepas dari nilai-nilai mujahadah yang Allah telah sebutkan bahwa kunci adalah mujahadah, kunci hidayah. Sementara kunci keberhasilan ibadah adalah isti'anah. Ini al-ikhwah rahimakumullah. Nilai keikhlasan tidaklah dengan hanya mewujudkan perkara itu. Iya. Tapi nilai keikhlasan mencakup banyak perkara. Dia adalah agama seluruhnya. Masuk dalam kandungan keikhlasan kesempurnaan hamba lepas dari berbagai najis-najis kesyirikan. Yang menyatakan najisnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu memahami bahwa betul-betul kesyirikan itu najis, maka berarti kita telah paham akan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang semakin mampu berlepas dari najis-najis kesyirikan, maka disitulah keikhlasan akan semakin terwujud. Keikhlasan akan semakin terwujud. Karena itulah tahqiq dari tauhid, tahqiq dari keikhlasan, tidak boleh tidak harus terwujudnya dua rukun itu secara sempurna. Penafian total terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita tolak. Dan penetapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan metode ini adalah metode yang sangat luar biasa dalam mewujudkan keikhlasan. An-nafyu, iya. Dan al-ithbat, penafian dan penetapan. Tapi penafiannya penuh kepada selain Allah dan penetapannya rinci hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang sementara sholat diganggu. Diganggu oleh nilai, dipuji oleh orang misalnya. Iya. Dia berusaha untuk ikhlas. Kadang usahanya hanya konsentrasi bagaimana mewujudkan, iya, bagaimana mewujudkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Iya. Ini kurang kuat. Sebab itu hanya mengarah kepada penetapan. Nafikan dulu yang masuk itu. Nafikan bahwa kita betul-betul tidak perlu pujian. Nafikan, tolak. Nyatakan jijiknya kita. Kalau kita harapkan pujian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian konsentrasi harapkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ringan. Jadi metode penafian dan penetapan luar biasa. Dalam mewujudkan keikhlasan. Ini. Jadi orang-orang yang ikhlas adalah mereka-mereka yang betul-betul lepas dari kesyirikan. Lepas dari berbagai bidah. Lepas dari dosa-dosa besar. Kesempurnaannya lebih jauh lagi. Mengantar mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Bahkan dari perkara-perkara yang makruh. Tapi bukan artinya mereka tidak akan mungkin terjerumus ke dalam kesalahan. Tidak. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah bertaubat. Mereka-mereka yang bertaubat. Kesempurnaan keikhlasan mereka akan menuntun mereka untuk segera bertaubat. Dan pastikan rusaknya keikhlasan seseorang, tauhid seseorang ketika dia melakukan dosa dan berterusan dalam dosa itu. Itu rusak. Sebab kesempurnaan keikhlasan, kesempurnaan tauhid akan menggugurkan israr alal ma'asi. Ini tidak akan mungkin terus-menerus dalam dosa. Kalau yang benar tauhidnya, sempurna keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus jamaah, tulus hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Tuluslah sebagai hamba Allah yang betul-betul hanya mengambil aturan dari Rasulullah SAW. Ini uraian lain pembahasan ikhlas yang tidak akan mungkin lepas dari nilai ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan mungkin bisa lepas. Bahkan merupakan kandungannya secara pasti. Lihat dalam hadis Mu'ad. Hadis Abdullah bin Abbas tentang pengutusan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam lainnya. Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa yang pertama-tama sekali kamu dakwahkan adalah lafadznya ila ayyuhidullah, agar supaya engkau mentauhidkan Allah. Ada lafadz karena Nabi jelaskan secara rinci lagi. Datang dalam lafadz ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, yang menunjukkan bahwa keikhlasannya tidak akan bisa lepas dengan ittiba kepada Rasulullah. Syahadat yang kedua. Karena itulah ikhwah, orang yang betul-betul murni hanya mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti murni pula hanya mengharapkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab keikhlasan itu hanya mengharapkan ridha Allah dengan melakukan apa yang Allah ridai. Baik. Mungkin akan lebih jelas kalau kita arahkan ke makna kata ridha. Orang yang ikhlas adalah mereka betul-betul yang hanya mengharapkan apa yang Allah ridai, bukan ridha dirinya, bukan ridha yang lainnya, dengan apa yang Allah ridai. Jadi yang dilakukan adalah apa yang Allah ridai. Yang diharapkan dengan perbuatan yang Allah ridai itu adalah apa yang Allah ridai pula. Itulah kandungan keikhlasan. Sehingga tidak akan mungkin bisa lepas. Orang yang membahas tentang keikhlasan kemudian jauh dari nilai-nilai ittiba, itu dusta atau rendah ilmunya tentang keikhlasan. Dia tidak akan sampai kepada kesempurnaan ikhlas. Sebab dia saling mengharuskan dan tidak bisa lepas itu. Yang tulus mengharap meminta hanya kepada Allah pasti tulus hanya mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Taslim, betul-betul menerima terhadap seluruh ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jelas ya? Jadi, orang yang betul-betul ikhlas jauh dari kesyirikan, besar kecil. Bid'ah, besar kecil. Dosa-dosa besar kecil. Bahkan perkara-perkara yang makruh. yang puncak-puncaknya mereka akan digolongkan ke dalam as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang bukan hanya sekedar beramal, tapi memang pertama-pertama dalam beramal, pendahulu dalam beramal. Mereka-mereka yang tidak hanya melakukan kewajiban, tapi melakukan juga yang sunnah. Mereka-mereka yang tidak hanya menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, tapi menjauhkan juga dirinya dari dosa-dosa kecil, bahkan sampai mati. Alaihuah rahimahumullah. Orang-orang yang ikhlas adalah mereka-mereka yang jauh dari riya dan sum'ah. Harapan kepada selain Allah, pujian kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak mengarah kepada pembahasan tadi. Baik, kemudian di antara makna dan kedalaman keikhlasan itu adalah melakukan ibadah dengan betul-betul mengharap hanya apa yang ada di negeri akhirat. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul target utamanya adalah akhirat. Akhirat. Hati-hati dunia. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala itu membuat pembahasan khusus tentang perkara dalam kitab Tauhid. Beliau buat bab khusus tentang bab minas syirk iradatul insan bi'amalihi dunia, termasuk kesyirikan keinginan manusia dengan amalnya berupa keduniaan. Itu masuk dalam syirik. Ini beda dengan riya. Kalau yang ini bentuknya, dia kadang sama dengan riya, tapi ada perbedaannya. Lihat titik perbedaannya. Riya mengharapkan pujian orang. Iya. Sum'ah mengharapkan agar setiap orang dengar. Kalau disatukan, riya dan sum'ah itu sama. Riya adalah mengharapkan pujian orang atau mengharapkan juga pendengaran orang. Kalau disebutkan secara sendiri-sendiri. Kalau yang tadi, yang merupakan lawan juga dari keikhlasan, menginginkan dengan amalannya dunia. Dia sholat. Sholat. Sholat. Ikhlas kepada Allah. Dalam arti hanya, hanya kepada Allah. Dia tidak harapkan pujian orang. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi ternyata sholat ini dia maksudkan apa? Bukan untuk apa yang ada di negeri akhirat. Dia sholat supaya jabatannya semakin tinggi. Dia sholat supaya hartanya terjaga. Ini masuk dalam ini. Ini termasuk lawan-lawan dari keikhlasan. Tidak murni kalau begitu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan orang-orang yang beramal dengan amalan seperti ini. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa saja kata Allah yang menginginkan dunia beserta perhiasannya, yang dia inginkan dunia beserta perhiasannya berupa apa, diganti dengan apa, dengan amalannya. Lihat lanjutan ayatnya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah jawab, kami akan cukupkan kepada mereka amalan-amalan mereka di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Berarti punya amalan. Tapi diinginkan dunia beserta perhiasannya. Ini. Jadi dia punya amalan, amalan-amalan kebaikan, sholat, puasa. Bukan mengharapkan pujian manusia, tapi diinginkan dunia. Allah akan beri dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tetapi di akhirat, ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian di akhirat kecuali hanya api neraka. Wahabita ma sana'u fiha, terhapus semua mereka lakukan di dunia. wa batilum ma kanu ya'malun. Iya, dan kebatilanlah yang mereka lakukan sebelumnya. Ini keikhlasan ikhwah harus mengarah kepada semua itu. Iya. Uriannya lebih jauh. Iya. Keikhlasan itu tidak akan lepas dari ketulusan cinta hanya kepada Allah. Iya. Ketulusan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pokok-pokok dari keikhlasan. Iya, murninya cinta hanya kepada Allah. Murninya harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat rahasianya dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahirabbil alamin." Di sini pujian. Di sini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hamdun, pujian ini adalah pujian yang didasari oleh cinta. Segala pujian hanyalah untuk Allah, Rabb penguasa alam semesta. Cinta. Ar-Rahmanir Rahim. Penguasa. Ar-Rahmanir Rahim ini maha mengasihi, maha menyayangi, maha baik, maha luar biasa kemuliaan. Melahirkan harapan. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Melahirkan takut. Setelah semua ini, baru kita masuk ke dalam ayat yang merupakan inti surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Coba lihat, di sini baru sempurna nilai keikhlasan kita ungkap. Setelah didasari oleh tiga perkara tadi. Sehingga kalau kita mengukur keikhlasan kita, lihat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Lihat kata iyyaka nasta'in kita sudah sebutkan hubungannya dengan keikhlasan harus hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kalimat selanjutnya ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberikan petunjuk kepada kita bahwa di antara usaha besar untuk mewujudkan keikhlasan haruslah dengan doa. Iya. Doa. Perbanyak doa, perbanyak doa. Iya. Iya, konsentrasi ketika membaca surat Al-Fatihah melewati doa ini. Siapa dia ada doa yang sangat luar biasa dalam Al-Qur'an. Doa yang Allah wajibkan dibaca setiap salat. Ini. Lihat ya. Kemudian di antara doa-doa Rasulullah SAW, iya, yang sangat baik kita amalkan, misalnya Nabi SAW bersabda dan doanya, ya muqallibal qulub, iya, tsabbit qulubana ala dini, tsabbit qalbi ala dini, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan hatiku berada di atas agama. Ini singkat doanya, tapi disitulah kebaikan seluruhnya. Masuk diantara doa-doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sungguh saya minta cintamu ya Allah, dan kecintaannya orang-orang yang mencintai Engkau, dan kecintaan terhadap amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Jelas ya? Baik. Harus doa ya kuat. Kita lakukan usaha, mujahadah, mewujudkan keikhlasan, harus tetap dengan doa. Meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kunci yang sangat luar biasa. Dia adalah amanah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insyaallah ini saya rasa cukup ya kuat. Tentang hal yang berhubungan dengan ini keikhlasan. Baik. Pembahasan kita dilanjutkan habis itu.